Falam yabqa min batariqatihi bitriq illa dafa'a ilaihi hadiyatahu. Maka oleh kedua utusan tadi tidak disisakan satu batariqah pun atau tidak disisakan satu bitriq pun kecuali diberi hadiah kepadanya. Qabla an yukalliman Najasyi, sebelum mengajak bicara Najasyi. Ini sebelum ketemu Najasyi, ketemu bitriq-bitriqnya dulu. Diberi hadiah masing-masing yang satu persatu. Wa qala likulli bitriqin minhum, dan keduanya mengajak bicara setiap bitriq dengan ucapan yang sama, tapi satu persatu. Ini yang namanya lobi-lobi kalau kata orang politikus. Di lobi dulu satu-satu. Kasih hadiah di lobi, kasih hadiah di lobi. Apa lobinya? Dikatakan oleh dua utusan tadi, innahu qaddawa ila baladil maliki minna ghilmanum sufaha, sesungguhnya telah lari ke negerimu, ke negeri rajamu, dari golongan kami beberapa orang sufaha, beberapa orang-orang bodoh. Faraqu dina qaumihim, orang-orang yang meninggalkan agama kaumnya. Walam yadkhulu fi dinikum, tapi tidak masuk agama kalian. Kalau keluar dari agamanya tapi masuk agama Nasrani, tentunya akan dibela oleh Najasyi atau oleh bitrik-bitriknya. Maka orang-orang tadi, utusan Quraisy tadi berkata, mereka meninggalkan agama kaumnya tapi enggak mau masuk ke agama kalian. Waja'u bidinin mubtada', mereka datang dengan membawa agama baru yang mubtada', yang diada-adakan oleh mereka, dibikin-bikin oleh mereka. La na'rifuhu nahnu wala antum, kami tidak tahu dan kalian pun tidak tahu. Kami enggak pernah kenal dan kalian pun enggak pernah mengenalinya. Wa qad ba'athna ila malik fihim ashrafu qaumihim, dan telah diutus dan kami telah mengutus dua orang kepada raja, ashrafu qaumihim, tokoh terbaiknya, tokoh termulianya, liyaruddahum ilaihim, untuk mengembalikan orang-orang tadi kepada kaumnya. Fa idza kallamnal malik, perhatikan, maka kata dua utusan tadi kepada bitrik-bitrik tadi, maka kalau kami ketika mengajak bicara raja tentang mereka, ashiru alai, maka kalian dukung. Kalian dukung kami. Isyaratkanlah kepadanya, bi an yuslimahum ilaina, isyaratkanlah agar raja memberikanlah dan menyerahkan orang-orang itu kepada kami. Wala yukallimuhum, dan buatlah agar raja jangan mengajak bicara orang-orang itu. Jangan mengajak bicara orang-orang itu, langsung kirimkan pada kami. Fa inna qaumahum a'la bihim aynan, karena kaumnya, ini orang-orang Arab, lebih ngerti tentang mereka daripada kalian, daripada raja kalian, sehingga jangan biarkan raja bicara sama mereka. Biarkan kaumnya saja yang ngurusi, karena kaumnya a'la aynan. A'la aynan maknanya absar bihim, lebih ngerti tentang mereka. Wa 'alam bima 'abu 'alaihim, dan lebih tahu tentang aib-aib mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Wa qalu lahum na'am, maka mereka pun sama menjawab dengan kalimat na'am. Siapa yang menjawab na'am? Para dutrik. Bitrik yang satu dikasih hadiah, kemudian dikasih pesan, nanti kalau kami bicara pada raja, kamu bilang pada rajamu, udah serahkan saja, kaumnya lebih ngerti tentang mereka daripada kamu, serahkan saja. Tanya sama yang kedua, akan dijawab sama. Yang ketiga akan dijawab sama. Yang keempat akan dijawab sama. Ini politik namanya. Politik-politik yang sampai sekarang masih dipakai. Yang kayak saya katakan pada mereka, kuno politik kalian itu. Kuno. Itu politiknya jahiliyah dulu seperti itu. Cara lobby-lobby seperti itu. Pengaruh-pengaruh yang seperti itu. Qala, "Tsumma innahuma qaddama hadayahuma ila Najasyi faqabilaha minhuma." Baru kemudian mendatangi Raja Najasyi, dan keduanya mendatangi Najasyi dan memberikan dan menyerahkan hadiah-hadiahnya kepada Raja Najasyi. Faqabilaha minhuma, maka diterimalah oleh Raja Najasyi. Tsumma kallamahu, maka keduanya mengajak bicara Raja Najasyi. Faqala lahu, keduanya berkata kepada Raja Najasyi, ayyuhal malik, innahu qaddawa ila baladika minna ghilmanun sufaha, wahai tuan raja,